Pada pagi hari ini kita membahas tentang kepemimpinan gereja di dalam doktrin gereja ya. Kalau kita perhatikan bahwa memang ketika kita bicara tentang gereja, itu bicara tentang kehidupan kita sebetulnya. Bukan sekedar bicara tentang organisasi, atau bukan juga sekedar bicara tentang lembaga-lembaga gereja, tetapi juga bicara tentang diri kita sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus, adalah bangunan itu sendiri. Jadi gereja bisa juga diartikan secara fisik sebagai gedung, tetapi lebih daripada itu bicara tentang diri kita lah sebagai gereja yang dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang kepemimpinan gereja, ini tentu bicara tentang sesuatu yang khusus daripada kepemimpinan itu. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-18. Saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membaca buat kita Keluaran 18, 13 sampai 21. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang berserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau mewakili bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari bangsa itu orang yang cakap mengajar dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Saya mengajak kita lagi membaca di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga. Kita baca ayat pertama sampai ayat ke-7. 1 Timotius pasal yang ketiga, pertama sampai dengan 7. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepada kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan iblis. Ketika kita baca ayat demi ayat, bahkan kitab dan dua kitab ini menjadi acuan yang saya perhatikan bahwa ternyata kalau kita perhatikan secara fenomena memimpin gereja sepertinya sangat mudah sekali. Karena terbukti bahwa secara organisasi gereja itu berkembang dengan pesat ya. Di mana-mana orang bisa mendirikan bangunan gereja. Seakan-akan mudah sekali ketika kita bicara tentang memimpin sebuah lembaga atau organisasi yang namanya gereja. Memang penting bagi orang percaya untuk memahami bahwa kehadiran seorang pemimpin itu merupakan sesuatu yang sangat penting di kalangan kehidupan kita. Karena Alkitab juga berkata, jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan itu ada. Itu dikatakan di dalam Amsal. Alkitab tidak menolak tentang kehadiran seorang pemimpin. Bahkan Alkitab menganjurkan hadirnya seorang pemimpin, tetapi pemimpin seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah memang, kalau kita perhatikan dalam perkembangan gereja-gereja sekarang ini, saya mau melihat bahwa satu sisi tadi mudah sekali bagi orang untuk membangun gereja dan dia menjadi seorang pemimpin di gereja itu. Kemudian patokan kita melihat sebuah gereja yang bagus, yang luar biasa, yang mewah dan megah, patokan kita pasti pemimpin itu. Sehingga bagi kita pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa membawa orang untuk hadir di dalam ibadah dengan jumlah yang besar. Tetapi tidak sedikit juga pemimpin-pemimpin yang besar ini pada akhirnya jatuh di dalam berbagai hal yang kita baca di dalam bagian yang tadi. Ada yang jatuh karena uang, ada yang jatuh di dalam ketidaksetiaan dengan pasangannya, dan banyak hal yang kita bisa perhatikan. Tetapi kepemimpinan gereja memang membicarakannya tidak mudah, karena itu bicara tentang sebuah teladan yang bukan hanya dihidupkan dengan penerapan hari-hari, tetapi juga bagaimana seia sekata antara yang kita ajarkan kepada jemaat dengan aplikasi di dalam kehidupan. Bukan hanya di dalam bergereja dikatakan di dalam hal ini, tetapi juga menyinggung tentang kehidupan yang di luar sana. Sehingga dikatakan kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang tidak bisa digugat oleh orang-orang yang membenci orang percaya. Dan itu tidak mudah. Ketika kita bicara tentang bagian ini, ya tentu merupakan bagian yang sulit, tetapi ya memang mau tidak mau kita harus bicara tentang kepemimpinan sebagai seorang yang berkenan kepada Tuhan. Menarik yang kita baca, apa yang terjadi pada Musa ini, sebetulnya Musa adalah seorang hamba Allah yang dekat sekali dengan Tuhan. Dapat dikatakan dia satu-satunya hamba yang bisa menjumpai Tuhan, meskipun bukan dalam tatapan empat mata, tetapi bisa bercakap-cakap, menjumpai Tuhan. Dan Musa adalah seseorang yang dipercaya luar biasa di dalam bangsa Israel. Bahkan tradisi Yahudi sampai hari ini mengakui kepemimpinan Musa. Tetapi lebih menarik lagi adalah bagaimana Musa berusaha untuk memimpin bangsa itu, memperhatikan kehidupan bangsa itu, sehingga dari pagi sampai petang dikatakan setiap orang yang mengadukan sesuatu pada dia, dia layani. Tetapi ya risikonya adalah dia kecapean, kelelahan. Namun menarik, dikatakan mertuanya memberikan solusi supaya dia tidak menghabiskan tenaganya sedemikian rupa, sehingga bukan hanya dia tidak capek dan bangsa itu tidak capek, tetapi sehingga ada orang-orang yang kemudian diangkat menjadi pemimpin di antara mereka yang bisa mewakili Musa di dalam hal ini. Jadi kalau kita perhatikan pemimpin secara individual bagus, bagus. Tetapi kalau dia terus semuanya melakukan semuanya itu, maka ya risikonya tadi dia akhirnya harus melayani orang dari pagi sampai petang. Dia sendiri kelelahan. Kemudian selain daripada dia sendiri kelelahan, bangsa itu masalahnya mungkin belum selesai udah ada masalah lagi gitu loh. Karena harus ngantri. Dan bangsa itu pun kelelahan. Akhirnya diberikanlah solusi kepada dia. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan, yang menarik adalah ternyata di balik kehebatan-kehebatan manusia, manusia tetap membutuhkan Allah sebagai sumber daripada pencerahan pemahamannya untuk memberikan solusi kepada orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa Allah lah pemimpin yang luar biasa itu. Dialah pemimpin yang selalu bisa diandalkan oleh setiap orang. Karena kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal yang ke-48 ayat 14, dikatakan sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya dialah yang memimpin kita. Dengan kata lain, pemazmur mengungkapkan bahwa meskipun ada pemimpin dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, pemimpin itu tetap pemimpin yang terbatas. Mereka tidak berada seterusnya dan selama-lamanya. Mereka pemimpin yang diperkenan oleh Tuhan untuk memimpin orang-orang di setiap zaman. Mereka tidak terus-menerus berada di dalam zaman demi zaman, tetapi ada masanya di mana mereka berhenti untuk memimpin. Oleh sebab itu, kalau menurut saya melihat daripada bagian firman Tuhan itu, maka pemimpin tunggal di dalam kehidupan kita itu mau enggak mau kita harus mengakui bahwa Allah lah pemimpin tunggal itu. Orang-orang yang Tuhan angkat di masa, di zaman, mungkin di zamannya Musa, itu adalah orang-orang yang khusus yang Tuhan hadirkan. Kemudian orang yang Tuhan angkat di zaman di mana kita berada, itu adalah orang yang khusus yang Tuhan bangun di setiap masa yang ada. Namun yang menarik bahwa setiap pemimpin itu ada masanya, itu yang pertama. Yang kedua, setiap pemimpin harus melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Kita ingat dengan kisahnya Saul ketika dia melawan, mulai melenceng, maka Tuhan buang, Tuhan geser kepemimpinannya. Ada orang yang congkak, yang melawan Allah, Tuhan tidak berkenan padanya. Itu sebab ketika Raja Daud jatuh di dalam dosa, dia berteriak, jangan ambil rohmu daripadaku. Itu menandakan tentang perkenanan Tuhan. Bahwa ketika seseorang melawan Tuhan, melakukan sebuah kejahatan di mata Tuhan, Tuhan akan mengambil perkenanannya. Mengambil rohnya, itu yang disikapkan oleh Raja Saul. Karena memang ada orang yang melihat kepemimpinannya luar biasa, dia menganggap dia enggak butuh Tuhan lagi, bahkan dia menganggap Tuhan itu tidak ada apa-apanya lagi, bahkan mungkin dia merasa bahwa melawan Tuhan itu sudah tidak apa-apa lagi. Nah, disitulah hati-hati sekali bagi seorang pemimpin. Nah, kalau kita melihat pemimpin demi pemimpin ini adalah orang-orang yang sebetulnya luar biasa di dalam zamannya. Saul kita tahu dielulukan luar biasa. Daud kita tahu juga dielulukan luar biasa. Salomo kita juga tahu dia dielulukan dengan luar biasa juga. Apa kurangnya mereka? Ya di satu sisi kita lihat memang ada masa di mana Tuhan menentukan akan berakhirnya masa-masa itu. Tetapi di sisi lain, di mana seseorang tidak bisa mempertanggungjawabkan keberadaannya sebagai pemimpin di hadapan Tuhan. Orang itu akhirnya melawan Tuhan dengan cara hidupnya. Bahkan kita tahu di eranya Salomo, Tuhan juga berkata bahwa dia akan menyobek ya, menjadi dua. Artinya bahwa kita sebagai pemimpin yang dipercaya oleh Tuhan, harusnya kita semua tunduk kepada dia. Kalau kita bicara tentang saya pemimpin gereja, memang saya punya kemampuan untuk mengarahkan, mengatur, dan mempunyai sebuah keputusan-keputusan. Tetapi jangan lupa, segala sesuatu sesuai dengan ketetapan Tuhan apa tidak. Yang menarik daripada kitab Keluaran tadi adalah, ketika Musa memimpin bangsa itu, memang dia duduk dari pagi sampai petang. Tetapi lebih daripada itu adalah semua ketetapan-ketetapan itu dia bawa kepada Tuhan. Sesuai enggak dengan apa yang Tuhan mau atau tidak. Jadi pemimpin itu bukan serta-merta dengan otoritasnya dia merasa saya punya otoritas. Akhirnya saya memutuskan sesuai dengan apa yang saya mau. Tetapi dia lihat lagi ini sesuai dengan Tuhan kehendaki apa tidak. Nah itu kalau kita mau bicara tentang kepemimpinan gereja. Artinya dasarnya adalah kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan. Jadi kita enggak bisa serta-merta menganggap saya punya otoritas di dalam sebuah gereja. Maka apapun yang saya ingin katakan harus terjadi, harus terlaksana. Sehingga kan kita tahu juga di dalam sejarah gereja, gereja seringkali jatuh di dalam hal-hal yang tidak mudah seperti itu. Gereja dulu sempat disinggung juga tentang bagaimana akhirnya orang bisa menjual sesuatu untuk pengampunan dosa, membeli sesuatu untuk pengampunan dosanya. Ada kesalahan-kesalahan di mana kita bisa belajar dari sejarah di dalam kepemimpinan gereja. Gereja bukanlah segalanya di dalam kepemimpinan itu. Tetapi gereja harus menjadi pemimpin yang menjadi teladan, menjadi model yang berkenan kepada Tuhan. Karena kalau kita perhatikan bahwa sehebat-hebatnya seseorang memimpin, bila seseorang itu tidak bersandar kepada Tuhan, maka tinggal tunggu waktunya. Orang itu akan dibuang oleh Tuhan. Mungkin Tuhan sengaja membiarkan orang itu jaya pada waktu tertentu, tetapi ada waktu di mana Tuhan menggulingkannya, merobohkannya. Dan gereja sekali lagi standar kepemimpinannya harus berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita lihat daripada kitab Timotius tadi bahwa ada orang-orang yang ditetapkan menjadi pemimpin. Dalam istilah ini memang penilik, kemudian di bawahnya diaken. Mereka itu adalah orang-orang yang dapat dikatakan di atas rata-rata jemaat-jemaat yang ada di sebuah komunitas. Dapat dikatakan di atas rata-rata jemaat yang hadir. Mereka punya kualifikasi, standar mereka itu sudah jelas, bahwa orang yang menjadi penilik jemaat itu adalah orang yang tidak bercacat. Apa itu suami dari satu istri? Itu standar kekristenan. Standar daripada iman Kristen. Sebetulnya kita semua juga sudah tahu semuanya itu. Tetapi di dalam perkembangannya, di dalam faktanya, masih ada juga yang mempunyai dua istri ya. Itu di dalam kenyataannya. Kemudian kalau kita perhatikan, seorang itu harus bijaksana dikatakan. Dapat menahan diri. Bijaksana, sopan, dan dikatakan suka memberi tumpangan. Cakap mengajar orang. Standar-standar yang sebetulnya rabi-rabi juga harusnya standarnya ada di dalam standar yang ditetapkan dalam hal ini. Tetapi ini di atas standar daripada yang ditentukan bagi rabi-rabi itu. Saya meyakini bahwa guru-guru palsu tidak mempunyai standar yang sama. Pemimpin-pemimpin palsu tidak memiliki standar seperti ini. Oleh sebab itu, gambaran yang ingin diberikan kepada Timotius bahwa kamu bukan pemimpin biasa. Kamu adalah pemimpin jemaat. Oleh sebab itu, sebagai orang yang memimpin jemaat, maka mereka harus mempunyai sikap hidup yang bisa menjadi teladan. Bisa dicontohkan. Kalau seseorang memimpin, dia hidupnya bercacat, bagaimana dia bisa memimpin jemaat? Ya, kalau seseorang dikatakan buta, bagaimana dia bisa memimpin orang buta? Harusnya orang yang tidak buta yang memimpin orang yang buta itu. Ketika seseorang mengajar misalnya, Pak, jangan beristri dua, Pak ya. Tapi pemimpin itu beristri dua. Sulit juga untuk mengajarkannya, kan? Artinya, apa yang kita ajarkan harus menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak sederhana. Di dalam hal ini kita melihat bahwa pemimpin, kalau kita tahu di dalam apa yang disingkapkan di dalam kitab Keluaran dan apa namanya Timotius ini, pemimpin itu bukan secara individual ya. Ada orang-orang yang dipilih Tuhan sesuai dengan kemampuannya. Dipilih sesuai dengan kemampuannya. Ada yang mampu memimpin 1.000 orang, 500 orang, 50 orang, dan 10 orang. Mereka itu sesuai dengan kemampuannya. Standarnya udah jelas. Bahwa mereka yang tidak suka dengan suap dikatakan. Di dalam kitab Perjanjian Lama aja sudah ditetapkan standar yang luar biasa. Saya akan terus bolak-balik baca dari Keluaran dan Timotius menyingkapkan tentang bagian ini. Dikatakan selain daripada orang itu harus bisa memimpin orang lain, maka dikatakan di dalam kitab Keluaran tadi, pasal 18 ayat 21, di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang yang cakap. Kalau di dalam Timotius, cakap mengajar. Bukan cakap dalam hal ganteng ya, tapi cakap punya kemampuan. Takut akan Allah, itu udah standar dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran. Artinya yang namanya pemimpin enggak bisa digeserkan dari hubungannya dengan Tuhan. Kemudian orang yang dapat dipercaya, seorang konselor, itu juga bicara tentang orang yang dapat dipercaya. Seorang pemegang keuangan, orang yang dapat dipercaya. Ya meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi kalau enggak bisa dipercaya, setiap kali ngasih, setiap kali memberikan persembahan, kok nol terus misalnya. Tetapi di dalam segala segi orang itu dapat dipercaya. Seorang hamba Tuhan ketika dia dipercaya oleh jemaat untuk menyimpan sebuah rahasia, dia enggak bisa menyimpan rahasia itu, orang enggak bisa dipercaya. Ya kita tahu sendiri konsekuensi daripada orang yang tidak bisa dipercaya ya. Orang tidak akan pernah mengadu kepada kita, orang tidak akan pernah mempercayakan sesuatu pada kita ketika seseorang itu tidak bisa dipercaya. Mengapa saya membeli sesuatu barang? Ya pertama saya percaya dengan barang itu. Mengapa saya mempercayakan diri untuk diajar oleh seorang guru secara rohani? Ya karena saya percaya bahwa guru itu baik bagi saya. Tetapi kalau standar tidak bisa dipercaya, sudah menjadi bagian yang ada di dalam kehidupan seseorang, maka sebetulnya seseorang itu tidak layak disebut sebagai seorang pemimpin menurut saya. Oleh sebab itu, aneh sekali kita udah gak percaya, tetapi kita menyerahkan diri kita pada orang lain itu aneh sekali. Dan kenyataannya seringkali seperti itu, karena kita pun ingin ambil solusi yang lebih aman. Kita udah tahu pemimpin ini kurang tepat, gak bisa dipercaya, tapi kita pilih dia. Karena kita pikir ya daripada yang ini lempeng, nanti kita sulit, mending yang ini deh. Lebih cocok dengan selera saya. Artinya bahwa tidak serta-merta ketika kita memilih, menentukan pemimpin yang lempeng, yang jujur, yang lurus, itu sesuai dengan selera kita. Misalnya, ketika yang seorang itu membenci pengejaran suap, enggak mudah bagi kita juga. Apalagi yang suka dengan suap. Ketemu dengan yang begini enggak tepat bagi dia. Tetapi itu harus menjadi standar bagi seorang yang melayani Tuhan. Saya teringat dengan kisah cerita untuk anak sekolah minggu. Kisah Elisa, enggak salah ya. ketika dia menyembuhkan seseorang yang datang kepadanya. Setelah disembuhkan, orang itu membawa sesuatu dan ingin memberikan ucapan terima kasih. Dia berkata, enggak. Artinya dia enggak mau menjadikan pelayanannya itu sebagai jual-beli. Saya sudah menyembuhkan, saya harus terima sesuatu dari orang lain. Kemudian yang menarik adalah anak buahnya, saya lupa namanya, anak buahnya itu justru yang ngambil. Akhirnya kena kusta lah dia. Jadi kusta Naaman itu pindah ke dia. Hah? Gehasi ya. Nah, Gehasi nakal juga ternyata. Waduh, tuan saya ini kok buang-buang rejeki. Harusnya diambil dong. Gitu kan. Tetapi kita lihat ada sebuah standar yang diberikan pada diri seseorang. Kadang konyol kelihatannya. Tetapi awas, mungkin kita yang salah. Sehingga Gehasi yang mewariskan kusta Naaman itu, bahkan keluarganya kena kusta. Betapa sulitnya sebetulnya menjadi orang yang menjadi benar. Apalagi dalam standar tidak mengejar suap. Apalagi kan ini pelayanan yang luar biasa. Dari pagi sampai petang, dan setiap kali ada orang punya masalah datang pada mereka, harusnya mereka bisa dong terima sedikit. Ya gak banyak-banyak lah suapnya, tapi sedikit gitu kan. Gak apa-apa. Tetapi standarnya jelas. Orang yang benci kepada pengejaran suap. Jadi bukan gak mau, tetapi benci ya standarnya. Kemudian dikatakan tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Kita semua memimpin. Dan ketika saya dengar khotbah pendeta Bigman Serait, setidaknya adalah kita memimpin diri kita sendiri, itu yang Pak Bigman katakan. Oh Pak, saya bukan pemimpin. Setidaknya kita memimpin diri kita sendiri. Setidaknya kita memimpin, dikatakan di sini 10 orang. Mungkin di kelas, di tempat kita kuliah, atau di tempat pekerjaan kita, atau bisa juga 50 orang, 100 orang, 1.000 orang. Kalau menurut saya, mengenai jumlah tidak begitu terlalu dipermasalahkan. Karena sesuai dengan kadar kemampuan kita. Tetapi standar karakteristik itu yang penting. Mau kita pimpin 50, 10, 100, 1.000, standar itu harus ada. Sama seperti di dalam gereja. Mau gereja kita jumlah jemaatnya 1.000, mau jumlahnya 50, mau 100, mau 10, bahkan mau 1 orang, standarnya harus sama. Dan lagi-lagi kalau kita bicara tentang kepemimpinan, itu bicara tentang model. Jadi bukan sekedar menjadi kepala, kita tampuk bagi semua orang. Tetapi menjadi model teladan bagi banyak orang. Kemudian yang saya ingat adalah ketika kita menjadi pemimpin, kita juga harus menjadi motor bagi semua orang, penggerak bagi mereka. Supaya mereka melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan kalau bicara tentang kekristenan. Supaya mereka hidup berkenan pada Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam kepemimpinan Kristen tidak mengajarkan untuk orang berdiri sebagai seorang pemimpin secara individual. Individual sebagai seorang yang menjadi orang kepercayaan, oke. Okay. Tetapi segala sesuatu harus kepada dia saja, menurut saya tidak. Kita tetap harus memilih orang-orang yang menjadi wakil yang bisa menjadi pemimpin bagi yang lain. Karena bisa saja tadinya risikonya, ya kita capek karena segala sesuatu harus kita urus sendiri. Ya lama-lama cepat mati pemimpin itu gitu kan. Jadi semua masalah, semua apa dilayani sendiri. Ya saya yakin enggak seperti itu. Dan terbukti juga ketika kita lihat dari kitab Keluaran itu ada yang dipilih-pilih bagi orang-orang yang dilayani. Sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tetapi di dalam yang disampaikan di dalam Timotius itu juga bicara tentang penilik jemaat, diaken, bahkan di dalam Kisah Para Rasul juga sudah dimunculkan tentang orang-orang yang melayani meja. Standarnya juga jelas kehidupan mereka. Mereka enggak melayani seorang diri. Mereka tetap memilih orang-orang yang di menjadi wakil untuk pelayanan itu. Yesus sendiri memberi teladan, memang dia sebagai leadernya, tetapi dia enggak sendiri. Mereka ini dikaderkan untuk menjadi seorang pemimpin kelak. Dengan kata lain bahwa secara kolektif, seseorang akan dipilih sesuai dengan kemampuannya. Dan itu yang dibicarakan di dalam Alkitab. Kalau kita menemukan bagian-bagian seperti ini, maka kita menyadari bahwa sebetulnya tidak ada seorang pun yang bisa berbangga dan merasa unggul ketika bisa memimpin sesuatu, memimpin sebuah kelompok karena kekuatan dan kemampuan yang ada. Kita tetap bersyukur karena Tuhan memberikan hikmat itu, tetapi lebih daripada itu kita juga bersyukur karena ada orang yang Tuhan hadirkan. Seperti di dalam Kisah Para Rasul, ketika jemaat itu semakin berkembang, bertumbuh, firman Allah semakin tersebar, jumlah orang semakin banyak, ya dapat dibayangkan kalau cuma beberapa orang yang melayani, maka pasti ada yang terabaikan. Gak bisa semuanya. Tetapi ketika ada orang-orang yang kemudian secara kolektif, kolektifnya udah jelas bahwa sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kualitas kehidupannya, maka pelayanan itu bisa terkerjakan. Jadi kita berharap bahwa kepemimpinan Kristen semakin hari semakin menumbuhkan, bukan hanya kepercayaan bagi jemaat terhadap pemimpin itu, tetapi juga menumbuhkan pemimpin-pemimpin baru yang secara kolektif di dalam jemaat memang terpilih karena kemampuan, karena integritas, karena kehidupan yang dianggap layak, maka tumbuhlah pemimpin-pemimpin itu. Dan kita berdoa kiranya bukan sekedar membicarakan tentang pemimpin, tetapi biarlah kita menjadi pemimpin itu yang bisa hadir di dalam rumah tangga kita, yang bisa hadir di mana Tuhan tempatkan kita, menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang punya kualitas. Bukan hanya untuk mempertunjukkan kepada orang, inilah pemimpin Kristen, tidak. Tetapi untuk menyatakan sikap kita untuk memperkenankan Tuhan yang kita layani itu. Karena kalau kita bicara tentang pemimpin, kita bicara tentang pelayanan, melayani Tuhan. Yang terakhir, kenapa murid-murid pada akhirnya bertanya, Tuhan siapakah yang terbesar di antara kami? Ternyata mereka ingin mengejar tampuk itu. Yang ter itu kan lebih luar biasa ya. Terkaya, terpandang, terpopuler, tersohor, terhormati, lain sebagainya. Semuanya itu pasti dikejar oleh semua orang. Tetapi jangan lupa, kita boleh menjadi ter, tetapi apakah kita mempunyai cara hidup seperti yang firman Tuhan tetapkan, punya kualitas, menjadi orang yang terhormat, bisa menjadi teladan bagi orang lain.